mereka lebih berhak untuk mendapatkan tarbiyah, pendidikan agama. Hak untuk mereka dididik mengenal Alkitab dan Sunnah, mengenal jalannya as-salaf as-salih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang besarnya amalan dakwah ini. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat binas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, kalian mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Predikat khaira ummatin, sebaik-baik umat didapat oleh umat ini karena mereka memiliki tiga kriteria, tiga sifat. Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik. Yang kedua adalah mencegah dari yang mungkar. Yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa anak-anak kita bukan sekedar nikmat, namun mereka adalah amanah yang dipikulkan di atas pundak kita. Manakala kita menyia-nyiakan mereka, tidak memberikan mereka hak tarbiyah yang baik, orang tualah yang akan menanggung beban. Anak-anak kita juga tumbuh dalam keadaan mereka tidak mengenal al-halal minal haram, tidak mengenal jalannya orang-orang yang beriman dari jalannya orang-orang kafir. Ketika anak-anak kita tumbuh dalam keadaan tidak mengerti agama, apa adil mereka untuk masyarakat? Apa adil mereka nantinya untuk bangsa ini? Oleh karena itu, di antara doa yang diabadikan dalam Al-Quran, semua kita setidaknya pernah mendengar doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wahai Rabb kami, wahai Allah. Secara mukmin yang baik, secara mukminah yang baik tidak lepas dari memohon kepada Allah. Di samping dia berusaha secara fisik dan materi, dia juga bersandar ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hablana, wahai Rabb kami, anugerahkan untuk kami, min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, istri dan anak-anak kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, jadikanlah mereka ya Allah sebagai qurrata ayun, penyejuk mata, penenteram jiwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami teladan bagi orang yang bertakwa. Ini doa yang diabadikan dalam Al-Quran, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istri-istri kita, anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penenteram jiwa, penyejuk mata. Namun harapan ini sulit terwujud kalau tidak ada upaya dari kita. Upaya agar mereka menjadi penyejuk mata, penenteram jiwa, di antara yang terbesar adalah tarbiyatuhum, mendidik mereka, mengenalkan mereka tentang agama ini sejak dini, mengenalkan mereka tentang syariat Allah SWT sejak kecil. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wasallam banyak dalam hadisnya memberikan arahan, bimbingan, seperti yang kemarin sore dan tadi malam disampaikan oleh Syekhuna Syekh Ali tentang tarbiyatul aulad atau tarbiyah keluarga, di mana di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajari anak-anak untuk sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Dan ketika sudah berumur 10 tahun kemudian mereka meninggalkan, boleh dipukul. Pukulan yang tidak mencederai, pukulan yang tidak sampai melukai. Pukulan yang sifatnya adalah pengajaran. Bahkan dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ketika datang saatnya puasa yang wajib, mereka mengajak anak-anak mereka yang masih kecil untuk berpuasa. Dibawanya mereka ke masjid supaya jauh dari rumah. Nah, kalau mereka minta makan dan minum, mereka memberi semacam mainan agar mereka terlupakan dari makan dan minumnya. Ini tentu ma'asyiral muslimin rahimakumullah sangat jauh dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Ada kalanya seorang anak ingin berpuasa, dilarang oleh orang tuanya. Ente jangan puasa, ente masih kecil. Seorang wanita, mungkin dia masih umur 10 tahun, 11 tahun, ingin puasa dilarang oleh orang tuanya. Kamu jangan puasa, kamu masih kecil. Bisa jadi orang tua gak ngerti kalau anak ini sudah balik, karena dia sudah haid misalnya. Berarti dia telah melarang anaknya dari apa? Tindakan yang wajib. Seandainya anak itu belum balik sekalipun, ini anak ingin melaksanakan ketaatan, ingin menjalankan ibadah, didukung. Karena sebagian orang tua terdorong oleh rasa belas kasihan kepada anaknya, melarang dari melakukan sesuatu yang itu kebaikan. Gak usah kamu puasa, gak usah kamu. Ya soal kamu masih kecil, duduk saja di sini, bermain saja. Keliru ya seperti ini. Kalau dulu, bagaimana orang tua itu mengajak anak-anaknya kepada kebaikan dan menanamkan kepada anak-anak nilai-nilai agama dan lurusnya akidah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari imam membonceng Ibnu Abbas, atau Ibnu Abbas ada di belakang Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi memberikan pesan-pesan yang mulia, di antaranya ya hulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Artinya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, niscaya Allah akan senantiasa menjaga kamu. Sampai kepada Nabi mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu memohon, mohonlah kepada Allah. Kalau kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Seperti ini Rasulullah alaihi assalatu wassalam menanamkan nilai-nilai akidah, menanamkan nilai-nilai at-tauhid pada diri seorang anak. Dahulu dikatakan bahwa at-ta'allumu fis shighar kannaqsyi 'alal hajar. Belajar ketika anak masih kecil ibarat seorang mengukir di atas batu. Batu kita ukir, kayu kita ukir, ya. Kalau kita bandingkan, selama kayu dan batu itu belum hancur, insyaallah lukisan tadi, ukiran tadi masih utuh. Artinya pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak ini akan menancap. Ibarat seorang mukir di atas batu. Awet itu ukirannya, tidak hilang. Seperti itu Nabi alaihi salatu wasallam menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai agama pada anak-anak muslimin. Bukan hanya dengan ucapannya, bahkan dengan perbuatannya juga. Rasulullah alaihi salatu wasallam misalnya ketika melewati anak-anak kecil, sallama alaihim, Rasul mengucapkan salam kepada mereka. Di antara faedah yang bisa kita ambil jadi kisah Nabi alaihi salatu wasalam melewati anak-anak kemudian menyalami mereka, yang pertama adalah rahmatur rasul bisibya, bentuk belas kasihan Nabi terhadap anak-anak. Anak-anak butuh kasih sayang, anak-anak butuh perhatian, anak-anak butuh mendapatkan curahan kasih sayang dari orang tua, dari tokoh masyarakat, dari para ustaz, dari para ikhwah. Kemudian faedah yang kedua, ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyalami atau mengucapkan salam kepada anak-anak yang beliau lewati, ini adalah bentuk pengajaran dari Nabi bahwa kalau Anda berjumpa dengan saudara Anda, maka Anda mengucapkan salam. Masyarul muslimin rahimakumullah, Umar bin Abi Salamah adalah anak tiri Rasulullah SAW, karena Rasul menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah seorang janda yang anaknya banyak, yang diantara anaknya adalah Umar. Ketika Ummu Salamah ini sudah selesai masa idahnya, dilamar oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, orang seperti Anda tidak ada orang yang menolak lamarannya. Tetapi saya ini seorang wanita sudah tua, anak saya banyak, dan saya pesemburu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, adapun apa yang kamu sebutkan bahwa umur kamu sudah tua, saya pun sama. Adapun apa yang kamu sebutkan bahwa anak-anak kamu banyak, itu tanggungan saya. Adapun apa yang kamu sebutkan bahwa kamu bersemburu, maka semoga Allah menghilangkannya. Menikahlah Rasul dengan Ummu Salamah, yang diantara anak Ummu Salamah adalah Umar. Ketika Umar ini makan, makanan ini acak-acakan. Dia mengambil makanan, ya, acak-acakan, tidak dari yang terdekat. Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai ayah tiri dari Umar bin Salamah bin Abi Salamah ini mengatakan, ya hulam, sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yadika. Wahai anak, lihat panggilan yang lembut, ucapan yang penuh kasih sayang. Seperti ini kita mendidik anak-anak kita dengan bahasa yang lembut, dengan kata-kata yang menarik, dengan panggilan yang bersahabat. Tidak dengan ketika seorang ya ingin nasihati anaknya dengan mata melotot, tangannya mengepalkan seperti ini, takut itu anak. Ajak bicaralah anak-anak kita dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang penuh kasih sayang. Karena mereka generasi penerus kita. Kita berharap mereka lebih baik dari kita. Kita berharap mereka simpanan kita nanti di yaumul kiamah. Ya gulam, kata Rasulullah, hei anak, sammillah, sebutkan nama Allah. Diajari adab, diajari akhlak, ucapkan basmalah. Wakul mimma wakul biyaminik, dan makanlah kamu dengan tangan kananmu. Ada berupa ucapan dan ada berupa perbuatan. Berupa ucapan ketika seorang akan makan baca basmalah. Berupa perbuatan seorang ketika makan dia menggunakan tangan kanan. Kenapa kita menggunakan tangan kanan? Karena ini perintah Ar-Rasul, kemudian dalam rangka menyelisih asyaiton. Rasul menghabarkan bahwa asyaiton yakulu bisyimali wa yashrabu bisyimali. Setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Sementara setan adalah musuh kita. Maka bagaimana kita menyerupai musuh? Yang namanya musuh tentu akan berusaha untuk menyelisihi yang dimusuhinya. Makan dengan tangan kanan. Ini ciri seorang muslim yang baik. Adapun banyaknya masyarakat, saudara-saudara kita yang mereka makan dan minum dengan tangan kiri, ini banyak hal. Di antaranya karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka. Dan ini tugas para doa, tugas para talibul ilmi untuk menyadarkan masyarakat. Berapa banyak masyarakat meninggalkan kebaikan karena mereka tidak tahu. Berapa banyak orang melakukan penyimpangan karena mereka tidak tahu. Di sini tugas berat dari thulabul ilmi, para penimba ilmu, untuk menyadarkan masyarakat, untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Setan makan dengan tangan kiri. Ketika ada seorang makan dengan tangan kiri, ditegur oleh Ar-Rasul, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Orang tadi mengatakan, ya mas tata'atu, gak bisa. Gak bisanya bukan karena tangannya bengkak atau sakit atau apa, tapi dia gak mau. Saya sukanya pakai tangan kiri, untuk apa saya harus pakai tangan kanan? Ya, karena Rasul menasihati orang tadi dengan kelembutan. Mengatakan, kul biyaminik, Anda makan dengan tangan kanan. Orang tadi mengatakan las tata'atu atau mas tata'atu, saya gak bisa. Gak bisa ya bukan karena sakit, namun karena takaburan, istikbaran, kesombongan. Nabi mengatakan las tata'ata, semoga Anda gak mampu. Dengan seketika tangan orang tadi kaku, tidak bisa diangkatkan tangannya ke mulutnya. Ini salah satu contoh disegerakannya adab bagi orang yang menelisih sunnah Ar-Rasul. Disegerakannya adab bagi orang yang menentang sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wakul mimma yadika, dan makanlah yang terdekat dengan kamu. Soalnya kata sebagian masyayikh, kalau memang makanan itu beragam, ini nasinya, lauknya di sana, misalnya di sana, ya boleh. Sekarang untuk apa? Tangannya tidak ngambil yang terdekat. Artinya dia mengambil lauk yang di sana, sayur yang di sana. Kalau misalnya satu macam, ya sudah makan yang terdekat. Ini adab. Rasul menanamkan nilai-nilai adab, nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah ya, kepada ya, anak-anak. Sekali lagi bahwa anak-anak kita di samping mereka adalah nikmat, mereka adalah amanah. Mereka adalah titipan dari Allah yang dipikulkan di atas pundak kita. Akankah kita menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya atau bahkan kita menyia-nyiakannya? Ingat bahwa kesalehan anak akan bermanfaat untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya, untuk anak tersebut, bahkan untuk masyarakat. Ya, ketika seorang mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, berarti dia telah melakukan sesuatu yang besar. Dia sedang berbuat baik untuk dirinya, berbuat baik untuk anak-anaknya, berbuat baik untuk masyarakatnya, untuk bangsanya. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan di antara pahala yang terus mengalir kepada seorang meskipun dia sudah meninggal adalah waladin salihin yad'ulah, anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Seandainya seorang anak yang salih tadi tidak mendoakan orang tuanya, seandainya, cukuplah dengan kesalehan anak, orang tua dapat bagian dari pahala. Lalu seperti apa? Di samping anak itu salih, kemudian dia mendoakan orang tuanya, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nanti di yaumul kiamah akan ada seorang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Padahal amalan dia yang dia lihat belum menyampaikan berada derajat setinggi itu. Amalan yang dia lakukan dalam pandangan dia belum menyampaikan dia kepada derajat setinggi itu. Dia pun bertanya, ya Rabb, anna li hadza. Ya Allah, dari mana saya dapat derajat setinggi ini? Qala, Allah mengatakan, bistighfari waladika laka. Ini dikarenakan anakmu memintakan ampun untuk kamu. Ya subhanallah. Anak yang salih, anak yang salihah. Di saat orang tua hidup, masih hidup, mereka sejuk memandangnya dan mereka tenteram jiwanya. Di saat orang tua sudah tiada dan meninggal, anak-anak yang salih senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Kalaulah orang yang sudah tua, sudah tidak bisa lagi bekerja seperti anak muda, namun dia masih mendapatkan uang pensiunan misalnya, ini misal saja, dia merasa sedikit ada sesuatu untuk bisa menyambung hidup. Lalu bagaimana dengan orang sudah meninggal, yang dia sudah tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi menambah pahala, atau dia tidak bisa lagi bertobat atas dosanya karena dia sudah meninggal, namun anak-anaknya salih mendoakan dia. Bisa jadi orang tadi diampuni oleh Allah. Bisa jadi orang tadi diangkat derajatnya oleh Allah SWT karena anak-anak ini. Jadi tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islamiyah, orientasinya bukan duniawiyah. Tujuannya bukan sekedar bagaimana anak ini bisa makan, bisa buat rumah, bukan. Tapi bagaimana anak-anak ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Tarbiyah Islamiyah tujuannya sangat jauh. Tidak hanya terbatas, terfokus kepada manfaat-manfaat duniawi saja. tapi lebih dari itu. Bagaimana anak-anak tadi menjadi sebab orang tuanya mendapatkan pahala, menjadi sebab masyarakatnya. Mereka baik. Dahulu ketika Umar bin Abdul Aziz merasa beliau akan meninggal, waktu itu dia diracun oleh pembantunya sendiri. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah di tengah-tengah dinasti Umayyah, menjabat sebagai khalifah dari tahun 99 sampai 101. Waktu yang singkat, tapi memiliki jasa yang besar. Ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ini menjadi khalifah, dia mengumpulkan para pejabat, menasihati mereka bahwa program saya yang paling pertama adalah saya dan kalian mengembalikan semua dari harta rakyat yang dulu diambil dengan cara ilegal, dengan cara tidak syar'i. Dan tentu kebijakan ini berat, terutama bagi mereka-mereka yang sudah terbiasa ya korup, terbiasa mengambil harta orang dengan cara yang batil. Mereka pun berusaha untuk meluluhkan hati Umar bin Abdul Aziz. Sudahlah, kebijakan ini ditunda. Kamu meminta apa? Mereka siap untuk mengumpulkan. Yang penting kebijakan ini gak usah dilaksanakan. Umar tidak. Seorang pimpinan tertinggi umat, dia harus menjalankan ya adab dan akhlak ini. Karena ketika para pemimpinnya menyimpang, lalu seperti apa masyarakatnya? Maka sebagian pejabat tidak suka dengan kebijakan ini. Mereka mencari jalan bagaimana Umar ini bisa mati. Setelah mereka pelajari, oh ada, Umar punya pembantu seorang budak. Dibujuknya budak ini, kalau kamu bisa meracun tuan kamu, kamu merdeka, kamu mendapatkan uang sekian-sekian. Kamu tergiur. Ya, tergiur untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Sesaat ketika dia menyuguhkan minuman atau makanan, dikasih racun. Umar tidak tahu yang gaib. Dimakannya, diminumnya hidangan dari pembantunya, kemudian tidak berapa lama terasa ada sesuatu yang tidak beres ini. Ternyata dia diracun. Umar pun faham ini ada orang yang tidak suka dengan dia. Dipanggil pembantunya. Kenapa anda, kenapa kau meracun saya? Kata budaknya atau pembantunya, ya karena saya diiming-imingi oleh mereka untuk merdeka, kemudian saya dapat uang sekian-sekian. Kata Umar bin Abdul Aziz, mana uangnya? Ini uangnya. Diambil oleh Umar, dimasukkan ke Baitul Mal. Dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, silakan anda pergi, anda merdeka. Ketika tanda-tanda kematian sudah terlihat, Umar mengumpulkan anak-anaknya. Banyak, masih kecil-kecil. Umar mengatakan, wahai anak-anakku, sepertinya ayah akan meninggalkan kalian. Ayah tidak meninggalkan satu yang berharga untuk kalian dari harta. Tidak meninggalkan warisan yang banyak. Kalau anak-anak bukan orang-orang saleh, bapak tidak bisa membantu apapun. Tapi kalau anak-anak adalah orang-orang yang saleh, wallahu yatawalla salihin. Allah yang akan menjamin terhadap orang-orang saleh. Anak-anaknya pun mendengarkan nasihat orang tuanya ini dengan seksama. Bahwa ketika mereka tumbuh di atas kesalehan, Allah yang akan menjamin. Meskipun orang tuanya tidak meninggalkan harta yang berarti. Karena kesalehan akan mendatangkan barokah di dunia wal akhirah. Umar pun meninggal dalam keadaan tenteram. melihat anak-anaknya siap dan punya itikad untuk menjadi anak-anak saleh dan benar. Mereka tumbuh di atas kesalehan. Meskipun mereka tidak mendapatkan warisan yang berarti dari orang tuanya, Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah, namun ketika mereka bertakwa kepada Allah, mereka tumbuh di atas kesalehan. Apa yang Allah janjikan, wallahu yatawalla salihin, Allah yang akan menjamin terhadap orang-orang saleh. Tumbuhlah mereka di atas kebaikan dan Allah SWT memberikan kecukupan kepada mereka. Masyarakat muslimin rahimakumullah, inilah tarbiyah dalam Islam, pendidikan dalam Islam. Orientasinya, tujuannya bukan semata-mata duniawiyah, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu yaitu bagaimana anak-anak ini menjadi orang-orang yang baik, sehingga Allah memberikan barokah di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Demikian pula di antara sebab, di antara sebab seorang mendapatkan anak yang saleh dan salihah, tentunya sejak awal seorang laki-laki memilih ibu yang baik untuk anaknya. Seorang perempuan memilih calon ayah atau calon ayah untuk anak-anaknya yang baik. Berusaha dari awal. Karena biasanya dari bibit yang baik muncul pula anak-anak yang baik. Walaupun terkadang ada bibitnya baik tapi anaknya tidak baik. Atau sebaliknya, berasal dari keluarga yang tidak baik tapi anaknya apa? Baik. Dan ini jarang. Ya seperti ini apa? Jarang. Kemudian juga ikuti adab-adab. Dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, di antaranya ya, seorang suami ketika menghubungi istrinya, dia berdoa ya, dengan doa yang Nabi ajarkan ya. Seorang suami ketika menghubungi istrinya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, kemudian ditakdirkan dari hubungan tadi keluar seorang anak, lam yadurrahu syaitan, anak tadi tidak akan termadzharati oleh syaitan. Apa yang dimaksud dengan lam yadurrahu syaitan, tidak termadzharati oleh syaitan? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud bukan berarti anak tadi dijauhkan dari kemaksiatan, bukan, karena semua orang tentu berbuat apa? Kemaksiatan. Anak tadi akan dijauhkan oleh Allah dari kekufuran. Seandainya orang tadi melakukan dosa, tidak sampai tingkatan apa? Kufur. Tidak sampai tingkatan keluar dari Islam. Tidak sampai keluar dari Islam. Ini diantara upaya. Kemudian juga mereka orang tua sendiri juga beramal saleh, berusaha untuk ya mereka menjadi orang yang baik. Karena orang tua yang baik, Allah jaga anak-anaknya. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah SWT menyebutkan kisah Musa dan Khidir atau Khidir. Ketika keduanya berjalan di tengah-tengah kota, dan umumnya orang-orang kota kan orang-orang kaya, orang-orang kecukupan, Nabi Musa dan Nabi Khidir sebagai tamu, ketika mereka meminta jamuan, tidak ada seorang pun yang menjamu. Tidak ada seorang pun yang menjamu. Ketika keduanya berjalan di tengah-tengah kota, dilihat ada sebuah rumah yang sudah doyong dan hampir roboh. Sifat belas kasihan Nabi Musa dan Khidir mendorong mereka untuk merenovasi rumah yang doyong ini. Tidak ada dalam benak mereka, oh, untuk apa kita memperbaiki rumah orang-orang yang mereka pelit pada kita. Tidak. Yang namanya para nabi, para rasul dan para dai itu tidak ada dendam. Ya, yang namanya para dai, para nabi, para rasul tidak ada dendam pada mereka. Mereka sebagai tamu yang seharusnya dijamu, namun mereka tidak dijamu. Namun ketika mereka ini melihat sesuatu yang ada di tengah-tengah mereka, sesuatu yang butuh bantuan, mereka tergerak oleh jiwa kasih sayangnya. Tidak dendam. Tidak mengatakan, untuk apa saya memperbaiki rumah mereka ini? Mereka pelit pada kita, tidak. Lihat sifat para nabi, yang para rasul, yang mulia itu tidak ada dendam. Tidak ada dendam. Demikian pula sifat seorang dai yang baik seperti itu. Jangan karena misalnya tetangga kamu tidak menjenguk kamu ketika kamu sakit. Sesaat ketika dia sakit, kamu membalas. Untuk apa saya menjenguk tetangga saya? Ketika saya sakit, dia tidak menjenguk. Jangan. Secara mukmin dituntun oleh agama ini untuk menjadi orang yang terbaiknya sudah. Orang berbuat jelek, kita berbuat baik. Orang berbuat baik, kita berbuat baik. Jangan ketika orang berbuat jelek pada kita, kita membalasnya. Jangan. Nabi Musa dan Nabi Khidir memperbaiki rumah yang doyong tadi. Tidak disangka ternyata ini rumah milik dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut, yang mereka tidak tahu kalau di bawah rumah ini ada simpanan harta yang banyak, yang nanti Allah akan menunjukkan mereka berdua bahwa di bawah rumah ini ada simpanan harta. Maka Nabi Musa dan Nabi Khidir merenovasi rumah tadi, mendirikan dari rumah yang tegak. Bayangkan, mereka berdua tidak meminta apapun. Sudah disakiti, tidak dendam, kemudian mereka berbuat baik dan tidak meminta upah apapun. Nah, terkadang sebagian orang ketika melihat saudaranya mobilnya mogok, dia tidak mau mendorongkan kecuali dengan ada uang apa? Uang dorong, ya kan? Anda minta dorong, berapa Anda mau membayar kami? Jangan. Kita dorong, kita bantu orang lain. Kita bantu orang lain. Ternyata orang tua dari kedua anak yatim ini, seperti Allah sebutkan, wa kana abuhuma saliha, dan adalah bapak kedua anak yatim ini adalah bapak yang saleh. Jadi orang tua yang saleh menjadi sebab anak keturunannya dijaga oleh Allah. Jadi jangan hanya kita mendorong anak-anak kita untuk menjadi anak saleh sementara kita tidak saleh. Terlebih kita memerintahkan anak-anak kita pada kebaikan sementara kita meninggalkannya. Larang anak-anak kita di melakukan sesuatu sementara kita sendiri yang menerjangnya. Jangan. Tidak akan berwibawa yang seperti itu. Wa kana abuhuma shaliha, dan adalah ayah dari kedua anak ini adalah ayah saleh. Sehingga ulama mengatakan solehnya orang tua menjadi sebab dijaganya anak keturunan orang tersebut. Ketika seorang soleh, solehah, maka anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara upaya, diantara usaha agar anak-anak kita tumbuh dalam keadaan soleh, dalam keadaan baik, dijaga oleh Allah. Sambil kita memberikan pendidikan kepada mereka, menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah dan akhlakul karimah, kita sebagai orang tua, kita sebagai para pendidik, kita sebagai orang-orang yang menangani atau mengurusi mereka, sebisa mungkin kita menjadi contoh dan kita menjadi teladan. Kita menjadi orang yang saleh, sehingga anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya semua kita tahu bahwa penjagaan terhadap anak-anak kita di zaman sekarang sangat sangat berat. Berbagai macam sarana yang begitu mudah diambil oleh anak-anak kita bisa menjadi sebab cita-cita kita gagal. Dari awal kita sudah punya cita-cita ingin mencetak generasi yang rabbani, generasi yang baik. Kita sudah berusaha, kita sudah menitipkan ke lembaga-lembaga pendidikan Ahlus Sunnah. Kita juga membiayai mereka, tidak ada henti-hentinya. Para asatid, para ustadzah terus berikan nasihat. Namun terkadang usaha ini gagal karena pergaulan dari anak tersebut yang tidak selektif. Kalau dulu pergaulan di dunia nyata yang mengkhawatirkan akidah, akhlak dan ibadah mereka, sekarang lebih dari itu. Pergaulan melalui media sosial, pergaulan melalui dunia maya, yang kalau kita tidak mengontrol anak-anak kita, bisa jadi mereka terpapar dengan pemahaman radikal dalam keadaan kita gak ngerti, karena mereka mengakses, membaca dari situs-situs yang mengajarkan kepada radikalisme, kepada terorisme. Sebuah kisah yang ironi tentunya, seorang aparat kepolisian tidak tahu ternyata anaknya terpapar dengan pemahaman terorisme. Lalu bagaimana ayahnya ini berusaha untuk menghadang gerak laju apa terorisme, tapi ternyata luput dari keluarganya, ya. Ada yang dari anaknya, ada yang termakan oleh pemahaman teroris. Karena apa? Tadi mungkin pergaulan di dunia nyata mungkin biasa-biasa saja, namun ternyata dia membaca artikel-artikel, ya, mendengarkan ceramah-ceramah yang mengajak pada, ya, terorisme, sehingga anak tadi terpapar oleh pemahaman yang tidak baik. Penjagaan anak di zaman sekarang lebih berat. Ini terasa betul oleh orang tua yang betul-betul peduli terhadap anaknya. Kalau kita tidak betul-betul serius dalam mengawasi mereka, bisa jadi cita-cita kita gagal. Karena taruhlah kita, sesat kita, ustadzah-ustadzah kita dengan maksimal mendidik mereka, jumlah asat itu seberapa? Kemudian jumlah yang akan merusak itu seberapa? Taruhlah sebuah bangunan yang kokoh, yang mega dibangun oleh 1000 insinyur. Insinyur saja ada 1000, gak tahu berapa pekerjanya. Namun di belakang mereka ada satu orang saja memegang bom yang dengan hulu ledak yang sangat dahsyat, siap untuk meruntuhkan gedung tadi. 1000 insinyur membangun gedung yang kokoh, ternyata di belakang mereka ada satu orang memegang bahan peledak yang menghancurkan. Roboh, hancur. Seperti itu. Yang mendidik anak-anak kita sedikit, sementara yang akan menghancurkan begitu banyaknya. Setan dari kalangan jin dan manusia tidak ingin kalau kita dan generasi kita ngerti agama. Kalau dari kalangan setan jelas, karena setan tidak ingin dia sendiri dalam api neraka. Allah SWT mengatakan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan mengajak golongannya agar mereka menjadi teman-temannya dalam neraka. Dia tidak ingin sendiri dalam neraka. Dia mengajak merekrut sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman dia dalam api neraka. Demikian pula setan-setan dari kalangan manusia tidak suka dengan kebaikan, karena berapa banyak syahwat-syahwat mereka terganjal, tujuan-tujuan mereka terganggu dengan adanya orang-orang salih. Ya, setan-setan dari kalangan manusia mereka tidak segan untuk menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Allah SWT mengatakan innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah. Sungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka rela berkorban, rela mengeluarkan harta untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti apapun upaya kita, tentunya akan merusak generasi ini jauh lebih banyak. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ini untuk mendorong kita supaya semakin serius dan semakin ngerti besar tanggung jawab, bahwa tugas kita berat, bahwa amanah yang dipikul itu bukan ringan. Sehingga gak cukup kita meletakkan anak-anak kita di lembaga pendidikan, Ustaz, saya menitipkan anak saya ya di lembaga pendidikan sini, insya Allah saya akan kirim SPP setiap bulan. Baik dan buruknya anak saya, Ustaz tanggung jawab. Oh, gak bisa seperti itu. Kewajiban utama mendidik anak adalah orang tua. Adapun lembaga pendidikan, mereka hanya memfasilitasi. Adapun kemudian orang tua, ya, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan, kemudian mereka ya, akan menyalahkan lembaga pendidikan tadi kalau anak tadi tidak berhasil. Oh, gak bisa. Karena ini tugas bersama. Tugas lembaga pendidikan, tugas orang tua, tugas tokoh masyarakat, tugas pemerintah. Yang namanya tarbiyah bukan proyek yang kecil. Kalau seorang membangun jembatan, dia butuh adanya insinyur yang menanganinya, para tenaga profesional yang menanganinya, butuh anggaran. Ini lebih dari itu. Kita mendidik generasi yang akan bermanfaat insya Allah untuk mereka dan masyarakatnya. Ini proyek yang besar. Sehingga dibutuhkan adanya tahu di sini, kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik itu tidak harus semua kita duduk ya di mimbar mengajar, tidak harus. Pokoknya di mana di situ ada kebaikan, amalan dakwah, amalan tarbiyah, kita ikut andil di sana. Apapun yang kita mampu, seperti apapun yang adil kita berikan. Bisa jadi Anda melihat ini anak-anak sholat duhurnya pada terlambat, kenapa? Telusur demi telusur, ternyata dari 10 keran tempat wudhu, ternyata ya yang 8 rusak, yang berfungsi hanya 2. Oh, berarti ini masalahnya karena apa? Ya, tempat wudhunya, kerannya pada rusak. Anda misalnya tergerak untuk ya memperbaiki. Anda misalnya mengatakan kepada pengurus ini, yang saya lihat seperti ini ya, coba bagaimana kalau diperbaiki, atau ini saya ada dana sedikit untuk apa? Memperbaiki keran misalnya. Bisa memecah kepadatan. Ya, seharusnya anak-anak itu sholat sunnah qobla duhur, misalnya sholat ya dari awal jamaah dengan imam, ini sudah selesai sholat, belum apa? Belum selesai wudhu, karena antri yang panjang tadi. Yang namanya infak tidak harus banyak. Karena satu keran itu 30 ribu, sudah kali 8 berapa. Ya kita sudah menjadi sebab mereka beramal saleh. Ada anak-anak misalnya belajar enggak nyaman. Kok mereka belajar di teras malam-malam seperti itu di bawah lampu, ya kadang mereka kehujanan, mereka apa namanya kena angin. Kenapa? Ternyata lampu kamar mati. Ya kan? Rusak. Ya kita ganti. Kita peduli terhadap tarbiyah ini, terhadap dakwah ini tahun. Dakwah ini tidak mungkin bisa dipikul sendiri. Para ustadz kalian, para ustadzah kalian itu, mereka manusia punya kemampuan terbatas. Kemampuan ilmu, kemampuan fisik, pikiran, apa semuanya, dana terbatas. Mereka butuh ta'awun semuanya. Dan seperti itu memang dakwah kita. Dibangun di atas ta'awun al-birri wa taqwa. Dan ini pula yang dicontohkan oleh salaf umat ini. Tidak mungkin kita bisa sendiri dalam mengikul dakwah ini. Kita butuh banyak orang. Nabi Musa seorang nabi yang kuat. Ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk ditemani oleh saudaranya, bahkan meminta agar Harun diangkat menjadi rasul. Allah kabulkan. Hanya ulama mengatakan tidak ada seorang berbuat baik kepada saudaranya lebih besar daripada Musa terhadap Harun. Nabi Harun saudara Nabi Musa. Nabi Musa memohon kepada Allah agar Harun dijadikan, dianggap menjadi rasul, Allah kabulkan. Nabi Musa butuh teman. Nabi ketika berdakwah alaihi salatu wassalam, beliau menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai problem. Khadijah sebagai seorang istri yang salihah, bagaimana mengawal Nabi, menghibur Nabi, membesarkan hati Nabi. Dakwah butuh ta'awun dari segala pihak. Di awal-awal Islam, banyak dari budak sahaya masuk Islam, maka Abu Bakar dengan hartanya yang melimpah dipakai untuk memerdekakan mereka-mereka ini. Harta ada di tangan mereka, namun harta tidak di hati mereka. Harta yang mereka miliki untuk kebaikan, tenaga yang mereka miliki untuk di dharma baktikan untuk kebaikan, ilmu yang mereka miliki pun mereka berikan. Dakwah ini butuh kepada apa? Ya, ta'awun, kerjasama yang baik. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara indahnya dakwah salafiyah, ketika kita ikut andil dalam dakwah ini, apapun posisi kita, maka insyaallah ta'ala kita semua mendapatkan pahala. Acara daurah besar seperti ini, misalnya mengundang masyayikh dari Timur Tengah, tentu melibatkan banyak pihak. Ya, mereka yang bagian konsumsi, bagian pengundangnya, bagian ya yang apa namanya kebersihannya, ya parkirnya, itu semuanya mendapatkan ya pahala, karena ini kerja tim. Tidak ada di sana orang atau sayalah pahlawan dalam daurah ini. Coba kalau nggak ada saya, daurah tidak akan terwujud. Jangan. Semuanya terwujud pertama karena pertolongan dari Allah, kemudian karena kerjasama yang baik. Nah, kerjasama yang baik. Ibarat regu pasukan yang dikirim untuk suatu misi jihad. Ketika regu pasukan ini mereka mendapat ghanimah, maka rekan-rekan dia yang masih ada di camp misalnya, yang menunggu giliran, pun mendapatkan bagian dari ghanimah. Ini kerja tim. Kerja apa? Kerja tim. Seperti itu faedah dari kita ta'awun. Seperti itu faedah dari kita kerjasama dalam dakwah ini. Tidak ada yang mengklaim, tidak ada yang merasa sayalah orang yang paling berjasa. Tidak. semuanya punya andil, semuanya punya jasa, semuanya punya ya saham. Seperti itu barakallahu fikum. Sehingga tarbiyah yang ada di negeri kita, terkhusus di daerah Ambon ini, Masya Allah menunjukkan secara lahir, yang menunjukkan perkembangan luar biasa. Ditingkatkan ya, kualitasnya. Kemudian butuh untuk terus mempererat ya, hubungan. Karena bagaimana program tarbiyah akan berjalan dengan baik kalau tidak ada kerjasama yang baik. Terkadang pihak ma'had punya kebijakan bahwa anak-anak ini yang mondok misalnya tidak boleh membawa HP misalnya. Ini kayak sudah semacam kesepakatan ya di semua ma'had, anak-anak yang mondok itu tidak boleh membawa HP. Saat ini, dan ini untuk kebaikan mereka. Jangan kemudian mengatakan loh, anak saya itu gak pernah saya marahi, gak pernah apapun yang diminta saya tolak. Kalau dia minta HP saya pun belikan. Masa kemudian pihak ma'had melarang anak saya untuk bahar? Jangan seperti itu. Mereka punya kebijakan untuk kebaikan. Sehingga ketika adanya kerjasama yang baik dari wali santri, ya, ada kerjasama yang baik dari para ya thalabah juga, para siswa, dengan aturan-aturan yang ada, insya Allah kebaikan. Ini kan pula para pengurus, para asatidz, mereka mendengarkan juga usulan, keluhan, ya saran. Jadikan komunikasi yang baik antara para pengurus, para wali, dan para thalabah. Kita ini ahlus sunnah, kita ini sedikit dibanding ahli bid'ah yang begitu banyak. Maka tentu kita lunak hati dengan saudara-saudara kita. Kata sebagai salaf, tarafaku ya ahlas sunnah fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaklah kalian berlemah lembut di antara kalian, saling pengertian, karena kalian ini orangnya sedikit. Kalian ini diucapkan di zaman dulu, di zaman yang salah waktu itu banyak, itu sudah dikata sedikit dibanding dengan ahli bid'ah. Lalu seperti apa di zaman sekarang? Adanya saling pengertian antara kita semua dalam mengemban amanah ini, bahwa ini tugas bersama, tugas tarbiyah dan dakwah, dan tugas bersama yang kita semua berpikir bagaimana dakwah ini terus bisa maju, supaya dakwah ini bagaimana terus bisa menebar. Dan ini insya Allah sebagai nostalgia terindah dalam hidup kita, bahwa kita ikut andil dalam dakwah ini, apapun yang kita berikan. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihadu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan al-baqiyatu salihat, amal-amal salih yang kekal, di antara adalah amalan dakwah, amalan tarbiyah, amalan ta'awun untuk kebaikan. Khairun 'inda rabbika thawaba, pahalanya lebih baik di sisi Rabbmu. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita harapkan. Ya, ketika kita melewati hidup kita dan kita memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk dakwah, untuk tarbiyah, untuk kita memikirkan bagaimana dakwah ini semakin maju, insyaallah ini nostalgia yang terindah yang akan kita rasakan nanti. Kenapa? Karena tarbiyah dan dakwah ini faedahnya, manfaatnya luas. Bahkan ini lebih utama dari salat sunnah daripada puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, salat sunnah manfaatnya untuk pribadi. Sedangkan belajar dan mengajar tarbiyah dan andil dalam tarbiyah, ini manfaatnya luas. Sesuatu yang manfaatnya luas tentu lebih utama dari yang manfaatnya terbatas. Ini yang bisa saya sampaikan. Intinya, bahwa tarbiyah adalah tugas kita bersama. kalau orang-orang kafir, kalau musuh-musuh Islam mereka giat mendidik anak-anak mereka untuk menjadi penghalang-penghalang dakwah, dan mereka juga rela mengorbankan hartanya untuk kejelekan, dan mereka saling berwasiat untuk istiqamah di atas kebatilan, tentunya alul haq yang mereka memandang bahwa tarbiyah ini adalah amanah yang besar, yang dibalik dari itu adalah pahala manakala mereka memikul dengan sebaik-baiknya. Maka mereka pun tersadarkan sejak detik ini, sejak menit ini, bagaimana supaya dakwah ini, tarbiyah ini semakin baik, semakin maju. Apa yang saya bisa berikan ya kepada dakwah ini, apa yang bisa saya ya suguhkan untuk dakwah ini, baik dari pikiran, tenaga, harta, apapun yang bisa kita berikan. Dan itu semua insyaAllah akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang besar. Allah mengatakan, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Apapun yang kita berikan untuk dakwah ini, untuk kebaikan ini, semuanya akan diganti dengan kebaikan insyaAllah ta'ala. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.